بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أخ الإسلام، أعزني الله وإياكم، kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertalabul ilm. Kesempatan tersebutlah kesempatan yang sangat berharga bagi setiap muslim. Ayuhal ikhutul kiram, pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas atau meneruskan kajian kita membahas kitab karya Syekh Muhammad Jamil Zainu hafidhahullah ta'ala, daripada kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mustama'. Kita sudah sampai kepada poin yang kedua, di mana beliau muallif, yaitu penulis, berkata: Al-Islamu yajma' wa la yufarriq, bahwa yu'min bi jami'ir rusul الذين أرسلهم الله لهداية البشر وتنظيم حياتهم. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، وشريعته نسخت ما قبلها بأمر من الله تعالى، أرسله الله إلى الناس جميعا لينقذهم من جور الأديان المحرفة إلى عدل الإسلام المحفوظ. Islam adalah agama yang menyatukan umat manusia dan tidak memecah belah mereka. Mengapa demikian? Dikatakan karena Islam mengimani seluruh rasul yang Allah utus untuk memberikan hidayah kepada seluruh manusia dan mengatur kehidupan mereka. dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup mereka. Dan syariatnya menghapus syariat sebelumnya dengan perintah Allah Azza wa Jal. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia untuk menyelamatkan mereka dari kepalsuan agama yang telah banyak mengalami perubahan kepada keadilan Islam yang terjaga. Ayuhal ikhwatul kiram, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal taufiq agar ketika menjelaskan poin yang kedua ini dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal dan diberikan taufik sehingga kita bisa menjelaskannya dengan baik insyaallah ta'ala. Sudah kita jelaskan makna Islam pada pertemuan kita yang lalu, bahwa Islam, ada Islam yang umum, ada Islam yang khusus. Islam yang umum adalah Islam yang merupakan agama seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang bermakna adalah Islam yang berarti tauhid, karena seluruh para Nabi alaihi wassalatu wassalam agama mereka adalah agama tauhid. Agama mereka adalah agama tauhid. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wastanibut tagut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, di mana mereka menyampaikan kepada kaumnya, hendaklah kalian menyembah Allah semata dan tinggalkan tagut. Adapun Islam yang khusus adalah Islam, al-Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang menyatukan umat manusia. Sudah kita sampaikan bahwa tidak ada yang dapat menyatukan manusia melainkan Islam, yaitu akidah Islam, akidah yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di sini, fa wa yu'min bi jami'ir rusul alladhi arsalahum Allahu li hidayatil bashar. Karena Islam beriman kepada seluruh rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Naam, umat Islam wajib beriman kepada seluruh rasul, karena kufur terhadap satu orang rasul sama halnya kufur terhadap seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kufur terhadap seorang rasul sama halnya kufur terhadap seluruh rasul. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam ayat yang mulia, Allah katakan, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Qaum Nabi Nuh telah berdusta kepada seluruh rasul. Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa kaum Nabi Nuh telah mendustai seluruh Rasul. Padahal pada kenyataannya, tidaklah kaum Nabi Nuh berdusta melainkan hanya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karenanya, ayuhal ikhwatul kiram, umat Islam adalah umat yang beriman kepada seluruh rasul, tidak membedakan antara rasul satu rasul dengan rasul lainnya dalam masalah keimanan. Allah Azza wa Jal berfirman, "La nufarriqu baina ahadin min rusuli." Tidaklah kami membedakan antara rasul dalam keimanan. Kemudian ayuhal ikhwatul kiram, rasul, definisi rasul sedikit sama dengan definisi nabi. Hanya rasul jumlah mereka terbatas. Para ulama rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan definisi nabi, rajulun dzakarun uhiya ilaihi bisyara' wa lam yu'mar bitabligh, seorang laki-laki yang diperintahkan atau yang diberikan wahyu kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Pada lafaz tidak diperintahkan untuk menyampaikannya terjadi khilaf di antara ulama ahli sunnah. Apakah betul nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya? Bukankah setiap hak harus disampaikan? Dan hal tersebut dikhilafkan oleh para ulama. Wallahu alam, yang sahih di sini adalah bahwa tidaklah seorang nabi melainkan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala perbedaan antara rasul dengan nabi. Rasul seorang yang membawa syariat, yang berbeda halnya dengan nabi. Rasul memiliki kitab suci, umumnya memiliki kitab suci, berbeda dengan nabi. Rasul memiliki atau menghadapi permusuhan yang besar dalam menyampaikan dakwah, berbeda halnya dengan nabi. Itu beberapa perbedaan antara nabi dengan rasul yang disebutkan oleh para ulama. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan disebutkan oleh para ulama. Alladhi arsalahu Allah ta'ala li hidayatil bashar. Allah azza wa jalla mengutus mereka untuk memberikan petunjuk pada manusia. Petunjuk ayuhal ikhwatul kiram, hidayah sebagaimana dijelaskan para ulama, ada dua jenis hidayah. Ada hidayah taufiq wal ilham, sebagaimana Allah azza wa jalla firman, innaka la tahdi man ahdabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidaklah mampu, tidaklah berhak memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-Nya yang Ia kehendaki. Sedangkan hidayah yang kedua adalah hidayatul dilalah wal bayan, yaitu hidayah dilalah, memberikan petunjuk dan memberikan keterangan. Hidayah ini adalah hidayah yang mampu dilakukan oleh para rasul, para nabi, dan para ulama yang memiliki ilmu. Mereka mampu memberikan penjelasan, mampu memberikan petunjuk kepada manusia dari yang batil kepada yang hak, dari yang salah kepada yang benar, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi ila sirat mustaqim. Sungguhnya Muhammad, engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian dikatakan bahwa Salah satu sebab mengapa Islam menyatukan umat Islam, karena Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Mengatur seluruh kehidupan manusia. Tanzimu hayatihim. Ayuhal ikhwatul kiram, Islam adalah aturan yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Mengatur kehidupan dunia mereka dan mengatur kehidupan agama mereka. Mengapa ayuhal ikhwatul kiram Islam meletakkan peraturan? Islam meletakkan peraturan karena Allah Jalla wa'ala memiliki rahmat yang besar, memiliki kasih sayang besar, yang besar terhadap hambanya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menginginkan manusia berada pada suatu keadaan yang hina, yang hidup tanpa aturan, sehingga mereka laksana binatang. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala membicarakan tentang manusia yang hidup tanpa aturan dan tanpa batas? Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Allah azza wa jall memuliakan manusia. Wa laqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak cucu Adam. Salah satu bentuk ayuhal ikhwatul kiram, bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-Nya, di mana Allah Azza wa Jalla menetapkan Islam sebagai agama yang terbaik, memberikan aturan yang terbaik yang mengatur kehidupan mereka, kehidupan agama, kehidupan dunia. Mengatur kehidupan mereka, terutama yang pertama kehidupan agama. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Islam mengarahkan orang-orang yang memeluknya agar memiliki aturan-aturan dalam menegakkan agama dan menjalankannya? Dijelaskan oleh Islam bahwa agama yang teratur, yang benar, yang sah adalah agama yang berdasarkan ikhlas, adalah agama yang berdasarkan keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh ikhwatul kiram, kalau kita simpulkan seluruh agama Islam, seluruh ajaran Islam berdiri di atas dua hal tersebut: al-ikhlas wal mutaba'. Al-ikhlas wa ittiba' bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas memurnikan niat karena Allah azza wa jal. Babun niyyah 'azim. Ahadul abwab al-'azimah, salah satu bab yang sangat besar. Dan para ulama rahimallahu taala ketika menjelaskan masalah niat sangat panjang. Sangat panjang sekali. Bahkan seorang ulama salaf, Sufyan Tsauri, berkata, "Ma 'alatu syai'an ashaddu min niyyati," tidak ada yang lebih sulit untuk diperbaiki daripada niatku. Niat ayuhal ikhwatul kiram. Boleh kita meremehkan niat, meremehkan hati kita. Tapi jangan salah. Ketika kita tidak mampu memanage niat kita, menjaga hati kita, sulit bagi kita untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Sulit bagi kita untuk selalu memurnikan seluruh apa yang ada pada kehidupan kita karena Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang tidak akan terbelenggu oleh kehidupan dunia, tidak akan menjadi budak dunia, tidak akan menjadi budak dinar, tidak akan menjadi budak dirham. Ikhlas lillah azza wa jal, di mana orang-orang yang ikhlas akan meletakkan Allah di hatinya, di mana dia tidak membiarkan hatinya melainkan hanya ada Allah azza wa jal. Itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang menjalankan firman Allah azza wa jal, menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh matinya, seluruh amal ibadahnya hanya karena Allah azza wa jal. Ikhlas. Lalu cukupkah orang dalam menegakkan agama dengan ikhlas? Tidak cukup. Mutaba'ah harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ini kunci sukses orang dalam menegakkan agama. Meskipun sangat erat hubungannya antara ikhlas dengan mutaba'ah. Antara ikhlas dengan ittiba'. Ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam muamalat. Kita ikuti semua yang datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kita terima, kita ikuti, kita contoh. Dan itu syarat agar kita dicintai Allah azza wa jal. Bukti cinta kita kepada Allah ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah azza wa jal berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, "Wa min alamati hubbil 'abdi lillahi azza wa jal ittiba', al-ittiba' bil Rasul sallallahu alaihi wasallam." Salah satu bukti kecintaan seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah tabaraka wa ta'ala adalah ittiba'. Ittiba', itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam juga mengatur kehidupan dunia manusia, terutama kehidupan kaum muslimin. Al-Islam yashmul nizam hayatihim. Islam mencakup aturan yang mengatur kehidupan dunia mereka. Aturan atau peraturan-peraturan yang diletakkan oleh Islam yang mengatur kehidupan dunia mereka bisa disimpulkan, maka semua peraturan Islam, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan dunia, kembali kepada dua hal, yaitu tahqiqul maslaha wa dar'ul mafsadah. Tujuan aturan yang diletakkan oleh Islam, aturan-aturan dalam kehidupan manusia, adalah mewujudkan maslahat dan menghilangkan segala bentuk mafsadah. Dan itu dijelaskan oleh nas. Namun ayuh ikhwatul kiram, dua hal tersebut nas dalat alaihi nusus, dalat alaihi nusus, sawa'an bin nususil amma awil khasah, apakah dengan nas yang umum ataupun nas yang khusus. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa Islam datang untuk al-Islamu ja'a lijalbil masalih wa takthiriha wa didar'il mafasidi wa taqliliha. Islam datang untuk mendatangkan maslahat dan memperbanyaknya. Dan juga Islam datang untuk menghilangkan segala bentuk mafsadah dan memperkecilnya atau menguranginya. Taib. Segala peraturan Islam tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari segala bentuk bahaya akan mengembayakan kehidupan mereka. Maslahat apa? Maslahat untuk apa? Dan mafsadah yang akan menghancurkan apa? Taib. Islam dengan peraturannya bertujuan untuk menjaga lima hal. Islam dengan peraturannya dalam masalah ibadah, muamalat, akhlak, halal dan haram, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk menjaga lima hal. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, adalah menjaga harta. Menjaga harta. Seluruh aturan, kalau kita cermati dengan baik, seluruh aturan dalam Islam, tujuannya adalah untuk menjaga lima hal tersebut. Allah Azza wa Jal mengharamkan manusia untuk berbuat syirik, karena syirik akan menghancurkan agama seorang. Allah Azza wa Jal mengharamkan kekufuran, karena kufuran akan menghancurkan agama seorang. Allah Azza wa Jal mengharamkan khamr dan segala hal yang dapat menghilangkan kesadaran akal. Tujuannya adalah untuk menjaga akal. Allah Azza wa Jal mengharamkan pembunuhan. Tujuannya adalah untuk menjaga jiwa. Allah Azza wa Jal mengharamkan zina, karena tujuannya adalah untuk menjaga nasab, untuk menjaga keturunan. Allah Azza wa Jal mengharamkan tabdzir, karena tujuannya adalah untuk menjaga harta. Seluruh aturan dalam Islam yang mengatur kehidupan manusia, tujuan adalah untuk menjaga lima hal tersebut. Ayu wal ikhutul kiram. Tujuannya adalah untuk menjaga lima hal tersebut. Kemudian, aturan-aturan diletakkan oleh Islam, tujuannya adalah agar manusia terarah hidupnya. Agar manusia lebih terarah hidupnya. Agar manusia dengan aturan-aturan tersebut yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jal dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana Allah Ta'ala katakan, wabtaghi, dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah daripada apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian karena akhirat, karena sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Semua yang Allah Azza wa Jal sediakan daripada dunia, semua yang Allah berikan daripada dunia dan seisinya, dan aturan-aturannya adalah tujuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Bukan mengharamkan segala yang bisa kita nikmati. Bukannya menyengsarakan kita. Bukannya membebani kita. Bukan, ayu wal ikhutul kiram. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahallahu taala ketika menafsirkan ayat yang mulia tersebut, qal ay ista'mil ma wahaballahu ma wahabakallah min hadzal mal al-jazil wan ni'matil ta'ila fi ta'ati rabbik wa taqarrubi ilayhi bi anwa'il qurbat التي تحصل لك الثواب في الدنيا والآخرة إلى أن قال عند قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي مما أباح الله منها من المآكل والمشارف والملابس والمساكن والمناكه فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا wali ahlika alika haqqa wa ati kulladhi haqqin haqqa. Ibnu Katsir berkata, Gunakan segala hal yang Allah anugerahkan. Gunakan segala hal yang Allah anugerahkan kepadamu daripada harta yang banyak ini. Nikmat yang begitu besar untuk ketaatan kepada Rabbmu. Dan bertakarrub dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam hal yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah. Sehingga dengannya kalian dapat memperoleh pahala yang besar dunia akhirat. Sampai pada ayat yang mengatakan, janganlah kalian lupa bagianmu di dunia. Artinya, janganlah kalian melupakan bagianmu di dunia daripada hal-hal yang Allah halalkan. Daripada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Dan wanita-wanita yang kita nikahi. Karena Rabbmu memiliki hak. Dirimu memiliki hak. Dan keluargamu memiliki hak. Maka berikan setiap yang memiliki hak, haknya. Ayuhal ikhwah. Semua peraturan yang diletakkan oleh Islam. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Nizam. Nizamun kamil al-haya. Islam merupakan aturan yang sempurna bagi kehidupan manusia. Wallahi, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan menyengsarakan hambanya. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla membebani hambanya di atas kemampuannya. Bukankah Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hambanya di atas kemampuannya. Patuhi seluruh aturan Islam. Terapkan. Karena sungguhnya wallah, maslahatnya, manfaatnya akan kembali kepada kita. Janganlah kita bersikap seperti orang Yahudi yang mengambil separoh sebagian ajaran meninggalkan sebagian lainnya. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan meninggalkan dan kufur pada sebagian kitab lainnya? Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jika kita mengetahui bahwa Islam pun mengatur kehidupan dunia manusia, bukan hanya agamanya saja, bukan hanya mengatur masalah salat, bukan hanya mengatur masalah puasa, bukan hanya mengatur masalah haji, masalah zakat, tapi juga Islam mengatur, bahkan mengatur politik, bahkan mengatur urusan politik, bahkan mengatur urusan ekonomi dan seterusnya. Kalau memang demikian, ayuhal ikhwatul kiram, maka wajib. Wajib bagi setiap manusia dengan profesinya. Dengan segala profesinya. Menggunakan profesinya tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Seorang politikus, tentu politik yang dimaksud adalah politik Islam. Memanfaatkan politiknya, kemampuannya, keilmuannya tentang siasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Seorang yang merupakan seorang pedagang, seorang businessman atau seorang pelaku bisnis, dijadikan bisnis sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bukan malah menjadi tujuan hidupnya. Ayuhal ikhwah, kembali saya tegaskan, Islam meletakkan peraturan, Islam mengangkat harkat dan martabat manusia dengan meletakkan peraturan-peraturan. Meletakkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan agama manusia dan mengatur kehidupan dunia mereka. Semua aturan ini tujuannya adalah untuk mengarahkan manusia untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah yang Azza wa Jalla dengan cara yang benar. Namun ketika kita menempuh hidup ini dengan cara-cara kita, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syarak, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan Islam, maka wallahi bukanlah kita mengarah dan menuju kepada Allah, justru kita akan mengarah kepada syaitan. permisalannya, kalau kita misalkan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh seorang syair, seorang penyair, tarjun naja walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Kalian mengharapkan keselamatan, namun kalian tidak menempuh jalannya. Dan hal tersebut tidak akan sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Seperti ya, laksana bahtera yang ingin berjalan, berlayar menuju tempat yang dituju, namun berjalan di atas daratan. Sampai kapanpun bahtera tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Karena jalan yang ditempuh adalah jalan yang salah. Tandimu hayatin. Kemudian juga dikatakan di sini, Rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatimuhum. Dan Rasul adalah Muhammad khatimuhum, penutup para nabi. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Sebuah kesalahan yang besar, pemahaman yang keliru, sebuah akidah yang menyimpang dan sesat ketika meyakini ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin," dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Bukanlah Muhammad adalah ayah salah seorang di antara kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ada dua faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan permasalahan Rasul sebagai penutup para nabi. Yang pertama, an-nusus yufassir ba'daha ba'da. La yanbaghi fahmu dalil wahid dun an-nazar ila adillatin ukhra. Nas, seluruh nas saling menafsirkan satu sama lain, sehingga seorang tidak boleh memahami satu dalil dengan pemahamannya namun tidak melihat dalil yang lain. Kalau seorang hanya melihat firman Allah Azza wa Jal pada surah Al-Ahzab yang saya sebutkan tadi, khataman nabiyyin, banyak orang mengatakan bahwa khatam adalah hiasan para nabi. Ada menafsirkan ini dan itu dengan penafsiran yang batil dan sesat. Orang akan semaunya menafsirkan khatam. Tapi kita ingat, kita tidak boleh menafsirkan ayat, menafsirkan hadis selama ada ayat atau hadis yang menafsirkan ayat yang lain. Itu ada kaidah. Itu adalah kaidah al-muttaridah, kaidah al-muttaridah inda ahli sunnah, kaidah yang berlaku di kalangan ulama ahli sunnah dan tidak boleh dilanggar. Selama Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ditafsirkan oleh ayat yang lain, selama ayat Al-Quran ditafsirkan ayat yang lain, selama hadis Rasulullah ditafsirkan oleh hadis yang lain, atau selama ayat Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus melihat dalil yang lain. Apa yang dimaksud dengan khataman nabiyyin? Karena pemahaman yang sahih dilahirkan dari istinbat yang diambil dari beberapa dalil. Bagaimana mungkin diartikan bahwa khatam adalah hiasan, atau dengan tafsir yang lain yang keliru dan batil? Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang menjelaskan makna khatam. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau alaihi salatu wassalam sendiri yang menjelaskan makna khatam. Dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Ana al-aqib alladhi laysa ba'di nabiy." Aku adalah, namaku adalah Aqib, di mana tidak ada nabi setelahku. Bagaimana dikatakan khatam hiasan para nabi, penyempurna seluruh para nabi? Rasul yang mengatakan anal Aqib, namaku adalah Al Aqib, di mana tidak ada nabi setelahku. Lihat dalam Bukhari Muslim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saya Muslim, mengatakan khutima bil anbiya, para nabi diakhiri olehku. Berarti maksudnya khatam adalah penutup. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan makna khatam di sini. Yang kedua, ayuhal ikhwatul kiram, faedah yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa fadail qisman, keutamaan itu ada dua. Al-fadail qisman. Al-fadail tudraku bil a'mal wal fadail la tudraku bil a'mal. Ada keutamaan yang dapat diraih dan dicapai dengan amal. Dan ada keutamaan yang tidak dapat dicapai serta diraih oleh amal. Contoh, keutamaan yang tidak dapat diraih oleh amal, meskipun seorang ahli ibadah tidak pernah meninggalkan seluruh ibadah salat misalnya, baik itu wajibnya maupun sunnahnya, tidak pernah meninggalkan ibadah puasanya, baik itu yang wajibnya maupun yang sunnahnya, dan tidak pernah meninggalkan, bahkan setiap tahun dia menunaikan ibadah haji, bahkan dia selalu beriktikaf puluhan tahun sekalipun, dengan amal ibadah apapun, dia tidak akan mencapai keutamaan tersebut. Karena keutamaan ini tidak dapat diraih dengan amal. Apa keutamaan tersebut? Qal kan nubuwati wa sohbah. Seperti kenabian dan sahabat. Seperti kenabian dan sahabat. Ini kedudukan yang azim, kedudukan yang agung. Di mana Allah Jalla wa'ala akan memberikan memberikan gelar nubuwah kepada hambanya yang ia kehendaki, yang merupakan hamba pilihan. Demikian juga sohbah, kedudukan sahabat, adalah kedudukan yang agung, kedudukan yang besar. Tidak bisa seorang langsung menjadi sahabat, karena sahabat adalah orang-orang pilihan yang Allah Azza wa Jalla pilih untuk menemani dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayuhal ikhwah, kita tidak boleh meyakini seorang bisa menjadi nabi hanya karena kebaikannya, hanya karena kesolehannya. Karena nubuwah, kenabian, kedudukan sahabat tidak bisa dicapai dengan amal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib. Kemudian dikatakan wa syari'atuhu nasakhat ma qablaha min amri bi amri min Allah bi amri min Allah taala, dan syariatnya menghapus seluruh syariat sebelumnya dengan perintah Allah azza wa jal. Naam, syariat Islam menghapus seluruh syariat agama sebelumnya berdasarkan firman Allah azza wa jal. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 Allah katakan wa anzalna ilaikal kitabal haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'ali, dan telah kami turunkan kepadamu kitab dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai hakim atasnya, muhaiminan ay hakiman 'ali, artinya hakim mencakup seluruh kebaikan, kelebihan, keistimewaan yang ada pada syariat sebelum Islam. Islam menghapus seluruhnya. Islam menghapus seluruh ajaran yang merupakan ajaran sebelum Islam. Dengan hikmah Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Azza wa Jal dikatakan di sini, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Berkaitan masalah manusia, para ulama mengatakan bahwa manusia dari sisi dakwah terbagi menjadi dua. Jadi maksud di sini Allah mengutusnya kepada manusia, yaitu ummatul dakwah, umat yang mencakup dakwah, yang wajib mengikuti dakwah, yaitu umat manusia. Dan ada yang namanya ummatul ijabah, yaitu kaum muslimin yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilan nasi jami'a, dan Allah mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Berarti Rasulullah SAW bukanlah Rasul yang diutus hanya ke bangsa Arab saja, tapi kepada seluruh manusia untuk menyelamatkan manusia dari kepalsuan agama yang telah banyak mengalami perubahan dan kepada keadilan Islam. Naam, Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal, yang dijaga keasliannya, yang dijaga keutuhannya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Kami akan menurunkan, kami sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan dzikir, yaitu Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaga Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Qur'an, demikian juga Allah menjaga Islam dari segala bentuk perubahan. Naam. Kemudian ayuhal ikhwatul kiram, dalam masalah ini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata bahwa al-kuffar ya'budun Allah azza wa jalla bil adyan al-muharrafah kama anna ahla al-bid'ati ya'budun Allah azza wa jalla bil adyan muharrafah. Orang-orang kafir menyembah Allah dengan agama yang telah banyak mengalami perubahan. Demikian juga ahlul bid'ah. Mereka menyembah Allah dengan agama yang banyak mengalami perubahan. Bagaimana mungkin agama yang dijadikan sebagai cara, dijadikan sebagai agama atau pegangan mereka dan mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah, sedangkan agama yang mereka jadikan sebagai pegangan, yaitu oleh ahlul bid'ah, adalah agama yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, banyak mengalami tambahan, banyak mengalami pengurangan, tambahan atau pengurangan. Jadi, hanya ahlus sunnah. Hanya ahlus sunnah yang menyembah Allah dengan Islam yang murni. Dengan Islam yang tidak mengalami perubahan dan tambahan. Illa adil Islam al-mahfud. Dan Islam, yaitu dan Rasulullah SAW, mengantarkan manusia kepada keadilan Islam yang terjaga. Islam adalah agama yang adil. Islam adalah agama yang adil. Karena yang menurunkan Islam adalah Allah. Yang menyampaikan Islam adalah Allah. Yang menyampaikan Islam adalah Rasulullah SAW. Sehingga dari sisi apapun, musuh-musuh Islam tidak akan mendapati kecurangan Islam. Sukanya wallahi, orang yang mengamati Islam dengan baik dan memahami Islam dengan baik akan mendapati bahwa Islam adalah agama yang benar-benar adil. Demikian ayuhal ikhwatul kiram, karena waktu yang sangat terbatas, insyaallah taala di waktu yang akan datang, insyaallah pada pertemuan kita berikutnya, mudah-mudahan Allah berikan saya taufik sehingga bisa menjelaskan dengan baik, bisa menjelaskan dengan jelas dan disertai dengan dalil dan berikutnya dan seterusnya. Pembahasan kita atau kajian kita pada sore hari ini. Adapun berikutnya, saya berikan kesempatan pada para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah untuk berinteraksi dengan siaran kajian ini, dengan mengajukan pertanyaan. Dan insyaAllah ta'ala, ketika saya mampu menjawabnya, saya akan menjawabnya. Jika saya tidak mampu, mungkin akan menjadi PR bagi saya. Dan pada pertemuan berikutnya, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian ikhwatal Islam kajian kita dari sesi materi pembahasan kitab Taujihat Islamiyah untuk hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya seperti biasa di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888873110. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon sedianya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita pada sore hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Dari Abu Hudzaifah di satu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini saya mau bertanya, apakah boleh kita mengatakan kepada orang-orang yang meyakini adanya Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, seperti orang Ahmadiyah, kita katakan dia kafir dan tempatnya di neraka. Yeah. Itu aja. Baik, cukup ya. Ya, jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal. Naam. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengatakan terhadap orang-orang yang meyakini adanya Nabi setelah Rasulullah adalah orang-orang kafir dan mereka tempatnya di neraka? Ini bukan permasalahan yang mudah ya. Sudah saya sampaikan bahwa masalah takfir, masalah mengkafirkan adalah masalah yang besar. Ketika dikatakan sesuatu kufur, bukan berarti pelakunya kafir. Ketika dinyatakan suatu syirik, bukan berarti pelakunya musyrik. Yang pertama, ada kaidah mengatakan, yang sering diucapkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, Laisa kullu man waqa'a fil fi'l. Tidak setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, lalu dinisbatkan perbuatan tersebut pada pelakunya. Seorang yang berbuat kekufuran, tidak bisa kita langsung mengatakan dia kafir. Mungkin ada sebab dia berbuat kufuran. Apa karena bodoh? Apa karena dia mentakwil? Ya, muta'awwil artinya dia menyangka bahwa itu bukan kufur, dianggap itu adalah keimanan. Dan seterusnya. Ya. Dan banyak sebab. Banyak sebab sekali ayo ikhwatul kiram. Kemudian kedua adalah bahwa jelas dalam menghukumi seorang, Islam membedakan hal tersebut. Ada hukum yang bersifat am, ada hukum yang bersifat khas. Hukum bersifat am, boleh kita mengatakan, orang yang mengatakan ada Nabi setelah Rasul, kufur. Tapi bukan berarti kita boleh menghukumi orang per orang, orang-orang tertentu dengan kafir. Yang mereka, di mana mereka meyakini adanya Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bedakan antara hukum khas dengan hukum al-am. Harus tegakkan hujjah. Harus tegakkan hujjah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala firman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan mengazab. Tidaklah kami akan memberikan siksaan. Sampai kami mengutus para rasul. Lihat, Allah tidak akan menyiksa hambanya. Sampai Allah utus seorang rasul atau para rasul untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang ilmu dan mana itu kebodohan, dan seterusnya. Kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menghukumi orang, enggak pernah. Ini hal yang perlu kita pahami. Kita ditugaskan untuk memberikan hidayah kepada orang, bukan menghukumi orang kafir, musyrik, fasik, ahli bid'ah. Bagaimana Nabi alaihissalam memberikan contoh kepada kita, begitu kuatnya ambisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah kepada manusia. Kita justru memberikan hidayah kepada mereka, terangkan yang benar, terangkan yang hak, bukan yang menghukumi mereka. Kemudian kalaupun seorang boleh menghukumi seorang kafir, maka kami hukumi adalah ulama, karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah, paling mengetahui maksud Allah, dan yang paling memahami betul maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang jahil, bukan seperti kita. Tapi mereka adalah ulama yang betul-betul mengenal dan mengerti betul maksud Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat ayuhal ikhwah, kita tidak pernah ditugaskan untuk menghukumi orang. Justru kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk memberikan hidayah kepada manusia. Sebisa mungkin memberikan hidayah. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan dakwah sunnah terus dengan cara kita. Wallahi mereka terperangkap oleh perangkap orang-orang Ahmadiyah, Qadianiyah, karena mereka bodoh. Karena mereka diiming-imingi oleh materi dan seterusnya. Kita tidak tahu sebabnya. Tapi wallahi, tidaklah orang yang terperangkap oleh perangkap kufur, perangkap bid'ah, melainkan orang-orang yang bodoh. Dan itu merupakan salah satu sebab yang saya sudah jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, bahwa sebab sesatnya manusia adalah diantaranya karena kebodohan. Nah, saya kira panjang sebetulnya, tapi itu yang inti yang bisa jawab dari apa yang ditanyakan. Baik, demikian untuk Abu Hudzaifah. Kita angkat untuk selanjutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Abu Abdurrahman Sat. Di mana? Di Jakarta Utara. Silakan. Sa- Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak punya teman Ustaz. Dia itu NI kayaknya sih Ustaz. Tapi sholatnya itu sunnah Ustaz. Mengikuti sifat sholat Nabi Syalbani. Iya. Itu dia tapi NI Ustaz. Kayaknya sih dia terbagi menjadi empat hadis itu mulkiyah salah satunya. Yang kedua bagaimana Ustaz saya dengan radio. Tapi ada suara nyanyi-nyanyi itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Iya, nyanyinya kencang lagi tuh. Bagaimana tuh? Iya, baik. Cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Pertanyaan yang pertama apa maksudnya? Pertanyaannya apa? yang jelas ada temannya seorang NII dan dia ibadahnya sunnah. Ya ikhwan, sunnah itu bukan hanya pada sholat. Bagaimana para ulama menjelaskan bahwa ahlus sunnah adalah orang yang sesuai dengan sunnah. Akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, akhlaknya, manhatnya. Bagaimana sehingga para ulama mengatakan tidaklah seorang dikata ahlus sunnah melainkan dia adalah orang yang sesuai dengan sunnah akidat wa manhaja, secara akidah dan secara manhat. Gak bisa seorang memilih ibadahnya sesuai dengan sunnah tapi pemahamannya, manhatnya tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan wallahi orang yang manhatnya tidak sesuai dengan sunnah bukan salafi, bukan ahli sunnah. Ada orang yang mungkin akidahnya sesuai dengan sunnah, tapi manhaj yang lain, manhaj secara umum tidak sesuai dengan sunnah. Itu bukan salafi. Bagaimana pernah saya tanyakan kepada Syekh Salim bin Aid al-Hilali, siapa yang dikatakan seorang ahli sunnah, seorang yang dikatakan salafi? Dikatakan seorang yang salafi adalah seorang yang sesuai dengan sunnah secara akidah dan secara manhaj. Berkesempatan yang mulia ini saya ingin sampaikan, ayo al-ikhwah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, kata beliau, manusia ada dua. Adnasu qisman, imma ahlus sunnah wa imma ahlul bidah. Apakah di ahlus sunnah atau ahlul bidah? Ahlul bidah ayo al-ikhwah bukan berarti kufur. Bagaimana Syekhul Islam Taimiyah mengatakan seorang menghukumi seorang ahlul bidah tidak harus dengan menegakkan hujjah, lain dengan mengatakan orang fasik atau orang lain dengan menghukumi seorang kafir. Mengatakan ahlul bidah tidak harus dengan menegakkan hujjah. Bagaimana Syekhul Islam Taimiyah mengatakan terhadap orang-orang murji'ah, law taquluna bima taquluna kafartum. Kalau kalian mengatakan sesuai apa yang katakan kalian kufur, walakinnakum qaumun tajhalun, tapi kalian adalah orang-orang yang bodoh. Orang awam tidak mungkin kita katakan ahli sunnah kalau selama dalam aktivitas ibadahnya tidak pernah bersentuhan dengan sunnah, enggak mungkin. Apalagi yang bersifat penting, bersifat inti, akidah, manhaj. Tidak mungkin seorang kata ahli sunnah kalau hanya yang sesuai dengan sunnah sholatnya misalnya, atau akhlaknya, atau muamalahnya sesuai dengan sunnah. Justru yang lebih ditekankan adalah bahwa yang pertama dia harus sesuaikan pada agamanya adalah manhajnya, akidahnya, hal-hal yang bersifat substansial dalam agama. Lalu setelah itu dia berusaha menyempurnakan hal-hal yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan demikian seterusnya. Ya, jadi jelas sekali. Kemudian berbicara tentang masalah dengan radio yang ada musiknya. Ayuh al-ikhwah, la yakhtalitul batil bil haq bil batil, tidak boleh dicampurkan antara hak dan batil. Para ulama ketika menjelaskan tentang hukum mengisi di radio dan di televisi, dan di antara banyak sekali ulama yang menjawab, mereka memberikan syarat. Syarat yang sangat ketat, tidak sembarangan orang dengan alasan untuk menyebarkan dakwah, untuk memperluas dakwah, dia mengisi di sarana dakwah apapun, di televisi, di radio, padahal di radio tersebut masih bercampur dengan hal yang haram, di televisi tersebut masih bercampur hal yang haram. Para ulama wal masyayikh menjelaskan syarat-syaratnya, yang diantaranya adalah syaratnya adalah bahwa yang pertama yang disampaikan lebih menekankan kepada akidah yang merupakan ciri khas dakwah Rasul, dakwah sunnah. Sampaikan dakwah yang menekankan kepada akidah. Kemudian juga tidak ada yang namanya iklan-iklan yang haram. Tidak ada iklan-iklan yang haram. Yang ketiga adalah bahwa kita tidak punya alternatif. Kita tidak punya alternatif yang dapat menyebarluaskan dakwah. Walhamdulillah, ahlu sunnah sudah memiliki sarana dakwah. Jadi tidak ada alasan dengan mengatakan ingin memperluas dakwah sehingga saya harus mengisi di sini. Ayo al-ikhwah, seorang yang pandai. Bagaimana mengatakan wa al-alim al-aqil alladhi laysa ya'riful khayra minasy-syarr walakin al-aqil wal-alim alladhi ya'rifu syarr-syarrain. Seorang yang bijak, seorang yang berakal, bukanlah orang yang mampu membedakan antara yang benar, antara yang baik dengan yang buruk, bukan. Tapi seorang yang bijak, seorang yang berakal adalah seorang yang mampu membedakan mana yang mendatangkan maslahat yang lebih besar dan mana yang mendatangkan maslahat, mana hal yang mafsadah yang terbesar. Dari mafsada, di antara mafsada yang ada, mana mafsada yang terbesar? Di antara maslahat yang ada, mana maslahat yang terbesar? Itu seorang yang akil. Jadi, saya kira untuk masalah ini, para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat tentang masalah hukum mengisi di radio atau di televisi. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala pun menjelaskan bolehnya, tapi dengan syarat, tapi tetap mereka memberikan mengingatkan untuk tidak terlalu lepas, tetap dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian, walaupun tetap lebih baik adalah dakwah dengan cara-cara yang bukan dengan cara-cara seperti itu. Saya kira alangkah baiknya kalau hal tersebut bisa ditanyakan pada asatidz yang lain. Yang jelas yang saya tahu dari para ulama menjelaskan bahwa mereka tidak setuju dan tidak membolehkan dakwah kepada sarana-sarana atau media-media dakwah yang seperti itu yang bercampur dengan kebatilan dan dengan hal-hal yang haram. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat di line telepon kembali 8236543 yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana, Pak? Dari Ahidani di Jakarta Timur. Ahidani Jakarta Timur, ya. Silakan. Ya. Ustaz, waktu ana di kampung ya, sebelum hijrah ke Jakarta, ana punya ustaz ya taruhlah kalau sekarang mungkin ahli bid'ah ya. Cuma karena dia sudah meninggal, terus sebelum meninggal dia pernah pesan sama ana, iya, antum jangan lari kemana-mana, apa yang saya lakukan tetap pegang itu. Tapi setelah ana hijrah ke Jakarta dan ana teliti semua yang dilakukan ustaz ana almarhum itu, yang mudah-mudahan Allah mengampuninya, iya, ahlul bid'ah gitu, apakah ana termasuk murid yang durhaka Ustaz? Gitu. Syukran jazakallah. Baik, silakan Ustaz. Nah, ya. Durhaka adalah sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah ya Azza wa Jal, sesuatu yang mengandung unsur haram. Itu namanya durhaka. Durhaka itu artinya akan melanggar. Iya. Melanggar, apakah ada unsur pelanggaran terhadap perintah Allah ya Azza wa Jal? Tidak. Adapun menerima dan mengikuti anjuran, wasiat, perintah, ya omongan atau perkataan, kita bisa, ya, kita harus meluruskan pemahaman kita bahwa setiap perkataan, setiap ucapan, setiap wasiat, kita harus lihat apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bagaimana Syekhul Islam Ti mengatakan, yuqasunnasu bil kitab wa sunnah. Manusia itu diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah perbuatannya sesuai Al-Quran dan Sunnah? Apakah perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana Imam Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, kullu qawlin yu'khathu yurad, setiap perkataan seorang bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali illa qawlu sahibi hadzal qabr, kecuali perkataan Rasulullah penghuni kuburan ini. Bagaimana para ulama aimatul arba'ah, para ulama-ulama, para imam-imam yang pada imam yang empat mengatakan bahwa mereka tidak berhak, mereka tidak menghalalkan perkataan mereka, pendapat mereka diterima seluruhnya, harus sesuai dengan dalil, dan banyak sekali nas-nasnya, nas-nas perkataan mereka. Bagaimana di antara yang mengatakan idza sahal hadis wa madhhabi, apabila sahih ada sebuah hadis yang sahih yang bertentangan dengan perkataanku, maka yakinilah bahwa hadis tersebut adalah pendapatku. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan haramu man ya'khudhu biqauli wa lam ya'rif dalili, haram bagi seorang untuk mengambil perkataanku, berpegang dengan pendapatku sedangkan dia tidak tahu dalilnya, dan banyak sekali perkataan-perkataan ulama. Jadi jelas sekali. Kemudian, apakah wajib taat? Lah, dalam maksiat tidak boleh taat. Lah, taat li makhlukin bi maksiatil khaliq, tidak boleh seorang taat, tidak boleh. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ini maksiat. Bagaimana seorang berwaksiat agar mempertahankan bid'ah? Subhanallah, bid'ah adalah satu hal yang menghancurkan kehidupan manusia. Dunia akhirat. Ya, bahkan dia adalah terbesar yang menghancurkan umat manusia setelah syirik. Jadi jelas sekali, kita bukan termasuk murid yang durhaka. Meskipun kita tetap mendoakan ampunan, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Yeah. Namun bukan berarti kita mengikuti segala apa yang disampaikan dengan tidak boleh berpindah kepada pemahaman yang lebih baik, pemahaman yang lurus, dan seterusnya. Saya kira insyaAllah ta'ala antum adalah murid yang baik. Justru dengan mengarah kepada yang lebih baik, yeah, justru antum adalah seorang murid yang bisa dibanggakan oleh guru antum. Nah, insyaAllah ta'ala. Taib, kita akan pertanyaan dari pesan singkat dari seorang pendengar di Bekasi. Ustaz, perjalanan saya di dalam Islam ini sangat berliku. Dari awalnya seorang Nasrani menuju Islam, kemudian di tengah perjalanan suami terikat pada perdukunan. Di situ saya yang tidak ikut-ikutan malah seperti mempunyai kemampuan untuk meramal sesuatu, Ustaz. Saya sudah bertobat dan alhamdulillah sudah mengenal manhaj yang mulia ini. Namun dalam keadaan tertentu masih sering dirasakan sesuatu akan terjadi atau dugaan-dugaan yang seperti ramalan bisa saya rasakan. Apakah hal ini berarti ilmu yang dulu sempat ada tidak hilang atau belum bisa terbuang? Bagaimana Ustaz untuk benar-benar membersihkan diri dari hal-hal seperti itu? Untuk membersihkan hal-hal tersebut, yang jelas dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, semakin memperdalam ilmu agama. Karena hal-hal seperti itu, wallahi, tidaklah dilakukan dan dialami kecuali orang yang masih bodoh. Karena orang yang memiliki ilmu akan berbeda tingkah lakunya, akan berbeda pola pikirnya, akan berbeda akhlaknya, perilakunya. Ketika anti adalah seorang wanita yang betul-betul taat kepada Allah, seorang yang berakidah, yang kokoh, dia tidak akan mengikuti atau selalu mengikuti hal-hal yang seperti itu. Karena yang ada pada dirinya, bagaimana caranya dia bisa mendekatkan kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan hal-hal, dia telah memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan agama, itu yang jadi pegangan hidupnya. Dan kemudian seorang tidak boleh bangga dengan kelebihan-kelebihan yang seperti itu. Saya katakan tadi seperti yang dikatakan oleh Al-Sulaiman, bahwa segala sesuatu diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, segala sesuatu diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika anti mampu punya kemampuan untuk meramal, hal tersebut bukan sebuah kelebihan. Hal tersebut bukanlah sebuah kelebihan. Ya. Yang jelas solusinya adalah anti semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, sehingga ilmu anti dapat melahirkan rasa takut kepada Allah. Karena seorang yang betul-betul dekat dengan Allah, seorang yang sudah menyatu dengan Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah katakan ketika Allah Azza wa Jal dalam hadis kursi, tidak, Allah katakan tidak ada sesuatu yang aku lebih cintai, yang wala yazalu abdi taqarrabu ilai binafil, yang sebelumnya katakan tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku daripada sesuatu yang wajib. Kemudian dikatakan tidaklah seorang senantiasa mendekatkan diri dengan hal-hal yang sunnah sampai dikatakan syahid daripada apa yang sampaikan di sini, dikatakan kuntu sam'uhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi sam'uhu alladhi yasma'uhu bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha, sampai akhir hadis kursi. Ketika aku mencintainya, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, tangannya yang digunakan untuk apapun adalah tanganku, kakinya yang digunakan untuk berjalan adalah kakiku. Artinya ketika seorang sudah mengerti agama, maka setiap gerak-geriknya akan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Dan dia akan mengabaikan segala yang tidak sesuai dengan syariat. Itu sudah otomatis. Jadi nasihat saya kepada anti, hendaknya anti memperdalam agama secara mendalam, nah, terus belajar. Ya, jangan apa namanya, jangan pertahankan kebodohan kita, terus belajar dan belajar ikhlas pada Allah Azza wa Jal. Nah. Insyaallah taala lambat laun yang begitu itu akan hilang dengan sendirinya. Nah. Karena orang yang bodoh akan memperhatikan hal-hal yang seperti itu, tapi orang yang alim, orang yang mengerti Allah, orang yang mengerti agama, tentu dia tidak akan seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Baik, dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, Ustaz, jika seseorang mengenal Islam pada usia yang sudah renta, Ustaz, dia tidak mampu untuk membaca atau melaksanakan sholat, kemudian tidak mampu melaksanakan rukun Islam, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kedudukan dia atau keadaan dia di akhirat nanti? Apakah dia bisa masuk surga, Ustaz? Iya. Seorang yang sudah sudah tua, renta, sudah berusia lanjut, memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk bisa menyerap ilmu, kemudian ya tadi menyerap ilmu dan seterusnya. Iya. Tentang nasibnya, kita katakan yang pertama, Allah Azza mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Allah lebih tahu bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti ini. Ya, tentu Allah Azza wa Jalla yang pertama kita harus meyakini Allah tidak akan menyengsarakan hambanya, Allah tidak akan menyiksa hambanya, Allah tidak akan bersikap adil. Yang penting pada asalnya atau pada dasarnya ada keinginan kuat. Ya, ada keinginan kuat bagi orang yang sudah usia lanjut untuk belajar agama, untuk mengamalkan agama, ada keinginan kuat. Tidak sama dengan orang yang sudah tua, dengan kelemahannya, dengan umurnya yang sudah lanjut, beralasan, menjadikannya alasan untuk tidak belajar. Dengan orang yang sudah tua, ada keinginan untuk belajar. Tentu beda antara ini dengan yang ini. Pada saat sudah ada keinginan untuk belajar, ya, kemudian untuk semakin mendekatkan dirinya pada Allah Azza wa Jal, namun memiliki banyak keterbatasan sehingga akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang sangat minim sekali daripada agama. Iya. Insyaallah taala amruhu ila Allah azza wajalla. Insyaallah taala hal tersebut akan bermanfaat, tentu Allah tidak menyia-nyiakan daripada apa yang telah ia lakukan. Kalaupun kita katakan bahwa orang tua ini betul-betul, misalnya jangankan tentang usia lanjut, orang yang sudah berusia lanjut, orang yang lebih apa namanya mengalami hal yang lebih menderita atau lebih besar, ya, iya, masalah daripada hal tersebut. Seperti dikatakan seorang yang buta, seorang yang tuli, seorang yang seorang yang bisu, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar. Mereka pun, ya, tidak semuanya mereka akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, tapi Allah akan menguji mereka. Disebutkan dalam hadis tentang ahli fatrah, orang yang tidak mendengar dakwah, orang yang tidak melihat dakwah, orang yang tidak atau mendapatkan halangan-halangan dalam menerima dakwah, Allah Azza wa Jalla akan menguji mereka. Di mana kecenderungannya? Apakah kecenderungan kepada taat kepada Allah atau kecenderungan pada maksiat? Ya. Dan itu seterusnya. Jadi intinya, bagi orang yang sudah usia lanjut, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada istilah yang namanya menurut ilmu itu hanya untuk orang-orang yang muda lah. Bagaimana Imam Ahmad mengatakan, talabul ilmi minal mahbarat ilal maqbarah. Menuntut ilmu dari, ya, sejak dari pangkuan ibu atau dia, ya, dari pangkuan ibu sampai ke kuburan, terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, tidak ada hentinya. Menuntut ilmu tidak mengenal umur, menuntut ilmu tidak mengenal umur, tidak mengenal status. Semua orang wajib menuntut ilmu yang wajib ia ketahui. Talabul ilmi fariyatun 'ala kulli muslim. Ilmu yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira seperti itu. Baik, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Dari Cipondo, Pak, Tangerang. Silakan, Pak. Ustaz, saya pengen nanya ini masalah ini, Ustaz, ruqyah. Kebetulan saya sering diajak teman gitu ya. Sering meruqyah orang. Tapi intinya niat kita memang dakwah untuk menghancurkan kesyirikan. Dalam ruqyah tersebut kita selalu baca-baca apa tuh? Al-Qur'an dengan suara kencang. Di situ reaksinya orang yang ruqyah tersebut muntah. Tapi setelah diruqyah tersebut, alhamdulillah ada hasilnya, orang tersebut menjadi orang apa, semakin taat gitu untuk menjalankan ibadah. Iya. Yang selama ini saya tanyakan, gimana tadi ya, saya tuh apa salah atau enggak gitu loh. Apanya yang salah? Saya melakukan ruqyah sama teman saya itu. Mm-hmm. Soalnya niat kita emang sengaja dakwah tapi menghancurkan serikan gitu. Iya, baik. Cukup Pak ya? Cukup. Makasih loh Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Naam. Dalam masalah dakwah, kita punya kaidah sesuai dengan ayat Allah Azza wa Jalla, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, seruhlah ke jalan Allah ya dengan hikmah. Hikmah di sini maksudnya dengan ilmu atau dengan berbagai macam cara yang tidak bertentangan dengan syarak, dengan atau dengan Islam atau dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bicara tentang dakwah. Ya. Dakwah dengan ilmu harus orang-orang yang berilmu. Tapi juga bisa dilakukan orang awam dengan dakwah dengan akhlak. Ya. Dakwah dengan memberikan buku, dakwah dengan memberikan hal-hal yang bermanfaat. Adapun ruqyah, mungkin kalian lebih paham. Adapun dakwah dengan ruqyah itu kembali kepada maslahat dan mafsadah. Kita tidak bisa mengatakan terlarang dan kita tidak bisa mengatakan boleh. Kembali pada maslahat dan mafsadah. Ya. Bicara masalah ruqyah, pertama kita harus tahu bahwa seorang yang dapat meruqyah adalah seorang yang bertakwa dan seorang yang beriman. Kita tidak boleh dengan alasan kemanusiaan, dengan alasan ingin menolong seorang, sedangkan kita tahu bahwa diri kita adalah orang yang lemah imannya, lemah takwanya, sehingga kita meruqyah. Ya. Orang yang dapat meruqyah adalah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali kisah-kisah para ulama di mana mereka meruqyah dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dan bukan dengan yang lain. Kemudian juga saya ingatkan bahwa ketika kita meruqyah, hendaknya meruqyah dengan cara yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah yang bagus adalah ruqyah dengan baca Al-Qur'an. Hanya dengan membaca Al-Qur'anul Karim, cukup dengan baca. Yang disebutkan oleh para ulama, yang antaranya oleh Syekhul Islam Taimiyah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa Syekhul Islam ketika meruqyah seorang terkadang melakukan pemukulan pada bagian-bagian tubuh si orang yang kesurupan tersebut, pada bagian-bagian tertentu dengan dipukul. Walaupun kita katakan lebih baik adalah dengan cukup mencukupkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Dengan cukup membaca Al-Qur'an. Yang ketiga yang saya ingin ingatkan di sini adalah tidaklah seorang dikatakan bisa meruqyah atau pandai meruqyah. Saya kembali ingatkan bahwa orang bisa meruqyah dengan takwa dan iman. Seorang bisa meruqyah dengan takwa dan iman, ya. Itu. Jadi seorang tidak boleh memiliki profesi ahli ruqyah. Seorang tidak boleh meyakini bahwa dirinya adalah ahli ruqyah. Iya. Ya. Karena tadi saya katakan bahwa ruqyah bisa dilakukan oleh iman dan takwa. Tidak ada ulama salah, tidak ada sahabat, mereka adalah masya Allah orang-orang yang di puncak keimanan dan ketakwaan. Tidak dikatakan bahwa mereka ahli ruqyah, tapi dia otomatis. Ruqyah adalah bentuk apa namanya upaya untuk menolong seorang yang kesurupan. Itu adalah dengan apa? Dengan iman dan takwa. Orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh syaitan, akan ditakuti oleh jin. Itu saja. Iya. Cara-caranya baca Al-Quran saja. Maka saya anjurkan, ayo ikhwah, kalau antum adalah orang-orang yang kurang agamanya, kurang ilmunya, otomatis dong. Kalau orang yang kurang ilmunya, terutama ilmu tentang agama yang sahih, kurang pemahaman sunnahnya, otomatis imannya lemah, takwanya pun rendah. Oleh karenanya tidak saya anjurkan orang-orang seperti itu melakukan ruqyah. Nanti akhirnya dampaknya akan berbalik. Menjadi bumerang. Bukannya dia yang selamat, malah dia akan yang diserang oleh jin tersebut. Ya. Jadi bekal diri kita dengan takwa dan iman. Kemudian tetap kita harus meyakini bagi ketika meruqyah bahwa bukan kita yang menyembuhkannya, tapi Allah Azza wa Jal. Ya. Bukan kita yang menyembuhkan, tapi Allah Azza wa Jal. Dan kita harus yakin, dan yang diruqyah pun harus yakin. Karena Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kegagalan ruqyah karena adanya ketidakyakinan, baik itu dari yang meruqyah maupun dari orang yang diruqyah. Jadi, dan ketiga, yang berikutnya adalah tidak boleh seorang, ya alhamdulillah antum, meruqyah orang dengan niat dakwah, mengeluarkan orang dari kesyirikan, menyelamatkan seorang dari kufuran dan seterusnya. Yang saya ingatkan di sini bahwa tidak boleh seorang wallahi mencari nafkah, mencari kehidupan dari ruqyah. Iya. Para ulama rahimallahu taala mengatakan haram seorang mencari kehidupan dari ruqyah. Iya. Karena hal tersebut tidak ada contohnya. Karena hal tersebut tidak ada contohnya dan banyak sekali dampak negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari kehidupan dari ruqyah. Ya, dan banyak sekali. Nah. Saya kembalikan tadi bahwa kalau antum memang bisa, tapi saya katakan tadi jangan kalau bisa jangan terlalu sering ya. Dengan alasan dakwah meruqyah, jangan. Iya. Karena dakwah gini loh. Kalau dakwah hanya meruqyah, kemudian dia sembuh, kemudian dia ingin belajar, iya kalau dia sadar. Kalau tidak, kembali maslah dan mafsadahnya antum lebih paham. Ya, apa yang antum dapat, yang antum tangkap maslahatnya di saat itu pada kondisi antum di lingkungan antum bagaimana dan bagaimana mafsadahnya, itu semua kembali kepada maslahat mafsadah yang ada di saat itu ya, atau yang ada di lingkungan antum, semua kembali pada maslahat dan mafsadah. Nah, Allah a'lam. Baik, cukup Ustaz karena waktu yang terbatas. Mungkin satu penutup atau kesimpulan akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini, tafadhol. Baik, kesimpulan kita pada siang hari ini atau pada sore hari ini adalah bahwa hendaknya seorang muslim harus meyakini bahwa tidak ada yang dapat menyatukan umat Islam melainkan dengan cara kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bahwa kita harus meyakini bahwa tidak ada aturan yang terbaik melainkan aturan Allah azza wajalla, aturan yang tertuang dalam Islam. Karena Islam adalah aturan yang mengatur kehidupan dunia manusia dan kehidupan beragama manusia. Dan wallahi seluruh aturan Allah, seluruh aturan yang Allah letakkan melainkan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan tujuannya juga untuk menyelamatkan mereka dari segala hal yang dapat menghancurkan kehidupan mereka. Jadi, terapkan seluruh aturan Islam dan jangan mengadopsi segala aturan atau setiap aturan yang datang di luar Islam. Karena wallahi setiap hal yang datang di luar Islam, apakah mafsadahnya lebih besar atau mafsadahnya atau seluruh yang ada di dalamnya adalah mafsadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, di mana beliau mengatakan setiap perkara yang datang dari orang-orang kafir atau di luar Islam disebut ada dimungkinkan dua hal. Apakah dia mengandung mafsadah yang lebih besar atau hal perkaranya mereka adalah seluruhnya mengandung mafsadah dan tidak ada kemaslahatannya. Jadi, ayolah ikhwah, seorang muslim mencukupkan diri dengan apa yang ada pada Islam. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada Islam, al-iktifa bi bima fil Islam. Harus cukup dengan apa yang ada pada Islam dengan beriltizam ya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi karena cara itulah dan merupakan cara yang membuat mereka menjadi mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, dia akan membuat mereka semakin istiqamah dan terus akan pada akhirnya mereka mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Demikian wallahu a'lam bissawab.